الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله di antara amalan yang sangat dianjurkan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan, adalah qiyamul lail atau lebih kita kenal dengan salatut tarawih. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail dengan penuh keimanan, menyadari bahwasanya itu adalah amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia kerjakan, wahtisaban, dan dia mengharapkan dari amalan tersebut pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka nanti dia akan diampuni segala dosa, perbuatan kemaksiatan yang telah dia kerjakan. Begitu pula dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Man qama ma'al imam," atau di dalam riwayat lain, "Man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salatut tarawih bersama imam dari awal hingga akhir sampai imam tersebut yansarif, sampai imam tersebut selesai dan keluar dari masjid, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat seakan-akan dia mengerjakan solat malam semalam suntuk. Tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dia sedang bercengkrama dengan keluarganya, dia sedang makan malam, dia sedang tidur dan yang semisalnya. Tidak, seluruh amalan malam dia dari awal hingga akhir dicatat sebagai seorang yang melaksanakan solat. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar, yang mana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya hadis ini yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imam atau man shalla ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Ini memiliki sababul wurud. Ada sebab kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan sabda ini, yaitu tatkala satu malam Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengimami para sahabat beliau di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Maka selesai sebelum pertengahan malam berakhir. Maka di antara sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in ada yang mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailatina." Kalaulah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan salatmu sampai habis waktu malam kami, yaitu mereka menginginkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam terus salat sampai akhir malam. Akhirnya keluarlah sabda ini, "Man qama ma'al imam atau man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Seakan-akan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat beliau, tidak perlu kita melaksanakan sholat semalam suntuk, karena mereka yang melakukan sholat bersama imam sampai imamnya selesai dari awal hingga akhir, dari takbiratul ihram sampai witirnya salam, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dia akan dicatat sebagai seorang yang melaksanakan sholat semalam suntuk tanpa perlu mengerjakan hingga akhir malam. Ini keutamaan yang sangat besar yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita amalkan, karena syahrul Ramadan adalah syahrul jid wal ijtihad, bulannya untuk kita bersemangat melakukan amalan-amalan soleh. Kalaulah bukan di bulan ini, kapan lagi kita bisa berimam melaksanakan sholatul lail secara berjamaah dan mendapatkan pahala yang sangat besar tersebut. Ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, telah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin apa yang dituliskan oleh Syekh Rabi' Hafidhahullah Wara'ah atau hasil transkrip dari muhadharah beliau yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak akan engkau temukan satu kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang jujur dan beriman kepada hari akhir, mereka itu mencintai orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun mereka itu adalah karib kerabat mereka, ayah-ayah mereka kah, atau anak keturunan mereka, atau bahkan saudara-saudara kandung mereka sendiri, tidak akan mereka mencintai orang-orang tersebut. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka ini adalah orang-orang yang telah ditanamkan keimanan yang penuh dengan kejujuran di dalam hati-hati mereka. Ini jenis hati yang mukminah, yang munibah ilallah, selalu rindu akan hari esok, akan sadar bahwasanya besok masih ada kehidupan yang lebih panjang dari kehidupan dunia ini. Dijelaskan oleh Syekh Rabi'ah hafizahullah wa ra'ah, kata beliau, ha'ula kataballahu fi kulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang ditanamkan ke dalam hati-hati mereka keimanan yang jujur, yang kata bahasa beliau di sini, kitabatan la tumha, yang mana keimanan tersebut tidak akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, saking kuatnya dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal, ditanamkan dalam-dalam ke dalam hati-hati mereka. Salah satu sifatnya adalah mereka tidak akan mencintai orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, bisababi hubbihim. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menanamkan keimanan yang jujur tersebut kepada orang-orang tersebut? Kata Syekh hafizahullah wa ra'ah, bisababi hubbihim lillah. Hubbuhum as-sadiq lillah yadfa'uhum alla yuhibbu a'da Allah. Dengan sebab karena kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya satu, mereka cinta, benar-benar cinta, mahabbah yang sejujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbuhum as-sadiq lillah, kecintaan yang jujur dari dalam hati mereka, yadfa'uhum alla yuhibbu a'da Allah, mengantarkan mereka untuk tidak menyukai, untuk tidak mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu aqriba'ahum wa asha'irahum wa ikhwanahum aw ummahatahum, walaupun orang-orang tersebut adalah karib kerabat mereka sendiri, keluarga-keluarga, saudara-saudara, bahkan ibu-ibu mereka sendiri, itu semua tidak menghalangi kebencian mereka karena mereka pun membenci Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Al-hubbu wal-bughdu fillah, kecintaan dan kebencian yang dibangun di atas lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, di atas kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sebenarnya tidak diperbolehkan untuk bermualah, melakukan loyalitas, mencintai orang-orang kufar. Akan tetapi di akhir-akhir zaman ini, dan disyaratkan oleh beliau yang telah kita baca kemarin, sangat banyak sekali kondisi-kondisi yang mencerminkan bahwasanya mereka mualah atau yuwalun, mencintai, loyal kepada kaum kufar tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan sebuah kutipan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan yang menunjukkan beberapa bentuk keadaan mualah al-muslimin alal kufar, sikap-sikap atau bentuk-bentuk loyalitas kaum muslimin terhadap mereka, orang-orang kafir. Disebutkan kurang lebihnya 8 poin oleh beliau, saya ambil setengahnya, ada 4 poin yang insyaallah taala akan saya bacakan pada majelis kali ini. Yang pertama, kata beliau, min madhahir mualatil kuffar. Min madhahiri mualatil kuffar, di antara bentuk bagaimana loyalitas seorang muslim kepada mereka, orang-orang kafir, yang harus kita hindari tentunya. Yang pertama, kata beliau, at-tashabbuh bihim fil malbis wal kalami wa ghairihima, menyerupai mereka dalam hal pakaiankah itu, bahasakah itu, atau yang selain keduanya. Ini kata beliau hafizahullah wa ra'ah, merupakan salah satu bentuk loyalitas kita kepada orang-orang kufar. bertasyabuh, menyerupai, senang dengan pakaian-pakaian mereka, senang dengan bahasa-bahasa mereka, berbangga bahkan kalau dia mampu berbahasa Inggris misalnya, berbangga dengan bahasa-bahasa orang kafir. Tasyabuh, menyerupai apa yang ada di sisi mereka, termasuk bentuk daripada sikap loyal kaum muslimin kepada mereka. Dan ini sangat banyak sekali kita temukan, sangat banyak sekali kita temukan di tengah-tengah kaum muslimin. Lil asaf, sangat disayangkan, karena mereka jahil, tidak mengetahui syariat Islam. Padahal hakikatnya orang-orang kufar membenci Allah, membenci Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kaum muslimin yang ada di zaman kita malah senang kepada mereka. Yang kedua kata beliau, as-safaru ila biladihim li gharadin nuzhah wa mut'atin nafs. Melakukan perjalanan, safar ke negara-negara kafir, ke negara-negara mereka. Ini bentuk loyal kepada orang-orang tersebut. Li gharadin nuzhah, dengan tujuan hanya sekedar berwisata, mencuci mata, refreshing. Sikap-sikap seperti ini loyal kepada mereka, orang-orang kafir, tidak diperbolehkan. Kecuali keadaan tersebut adalah keadaan yang darurah, sudah sangat mendesak, seperti dalam hal berobat misalnya. Itu pun harus kita saring lagi, apakah benar-benar di negara muslimin tidak ada sama sekali peralatan, ataukah dokter, ataukah tenaga medis yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Kalau sudah sama sekali tidak ditemukan dari negara biladil muslimin, negara kaum muslimin, maka dipersilahkan ke negara-negara kafir tersebut. Tapi kalau cuma safar ke negara mereka dalam rangka mampir misalkan, atau melakukan nuzhah, wisata, refreshing dan yang semisalnya, maka syariat Islam tidak membenarkan hal tersebut. Karena itu merupakan sikap loyal kepada mereka, orang-orang kafir, yang harus kita benci kepada mereka. Ini yang kedua. Kemudian kata beliau yang ketiga, hafizahullah wa ra'ah musyarakatahum fi a'yadihim au musa'adatuhum fi iqamatiha au tahni'atihim bimunasabatiha. Ikut merayakan hari raya-hari raya mereka, atau bahkan ikut membantu agar terselenggara lancarnya upaya mereka merayakan hari-hari raya tersebut. Au hudur iqamatiha, atau menghadiri hari raya-hari raya, hari besar mereka. Ini termasuk sikap loyal yang berhubungan dengan akidah, manhaj, agama Islam. Telah kita sebutkan kemarin bahwasanya al-haq dengan al-batil tidak akan tercampur, tidak boleh dicampur aduk. Berhubungan dengan akidah mereka, kalau sudah urusannya dengan hari-hari besar mereka, otomatis mereka mengagungkan hari-hari tersebut. Mereka berkeyakinan bahwasanya hal tersebut merupakan bagian dari agama mereka, bagian dari keyakinan mereka. Sementara kaum muslimin membantu mereka untuk terselenggaranya acara tersebut, tidak dibenarkan. Tapi ini kenyataan yang ada, banyak sekali. Memberikan selamat melalui karangan bunga kah, atau sekedar SMS, ini tidak dibenarkan, karena sikap loyal tersebut tidak boleh diberikan kepada mereka, orang-orang kafir. Kemudian di sini beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah menjelaskan bahwasanya waqad fassara qaulahu ta'ala, sungguh telah ditafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di surat Al-Furqan ayat ke-72, walladzina la yashhaduna az-zur. Firman Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman, di antaranya adalah mereka yang tidak menyaksikan perkara-perkara yang sia-sia, az-zur. Ditafsirkan ayat ini kata beliau hafizahullah, wa min sifati ibadir rahman annahum la yahduruna a'yadal kuffar. Dan di antara sifat seorang muslim, seorang mukmin yang benar, yang tentunya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, annahum la yahdurun, mereka tidak boleh untuk hadir fi a'yadil kuffar, pada hari-hari besar orang-orang kafir. Sekedar hadir saja tidak boleh, apalagi membantu agar lancarnya terselenggara tersebut, acara-acara tersebut. Sekedar hadir tidak boleh. Ini diantara tafsir walladzina la yashhaduna az-zur. Tidak boleh hadir di tengah-tengah acara hari-hari besar mereka, orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, kata beliau hafizahullah wara'ah, di antara sikap mualah, loyalitas kaum muslimin terhadap mereka orang-orang kafir adalah at-tasammi bi asma'ihim. Ini yang banyak sekali. Ada di tengah-tengah kaum muslimin, tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, at-tasammi bi asma'ihim. Memberikan nama dengan nama-nama modern, nama-nama mereka orang-orang kufar. Malu tatkala anak keturunannya bernama Muhammad, bernama Uthman, Umar, Hasan, Husain, Ali. Malu tatkala anak-anak perempuan yang bernama Fatimah, Zainab, Maryam dan semisalnya, dari nama-nama Islam, nama-nama sahabiah, yang mereka mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ahabbul asma, nama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah wa Abdurrahman. Kebanyakan kaum muslimin malu untuk diberikan kepada anak-anak keturunan mereka. Condong kepada nama-nama modern yang itu semua akan mendatangkan sikap loyalitas yang tidak dibenarkan di dalam al-Islam dan syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah wara'ah. Kata beliau tatkala menyelesaikan sebab kenapa kaum mukminin yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, benar-benar tidak bisa mencintai orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena keimanan yang jujur yang ada di sisi mereka. Kemudian kata beliau hafizahullah wara'ah, li'annahum ahabbullaha bisidqin duna da'awa, karena sesungguhnya mereka benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kejujuran, bukan hanya sekedar anggapan-anggapan dan pengakuan-pengakuan. Hanya sekedar anggapan dan pengakuan tidak bermanfaat di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, badu di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, di kalangan beliau alaihi salatu wasallam, mengatakan bahwasanya kami telah beriman wahai Muhammad. Dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, kul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tapi katakanlah kalian hanya telah berislam. Hanya sekedar pengakuan, kami telah beriman, kami telah beriman, gampang, mudah. Ucapan-ucapan lisan ringan sekali. Akan tetapi yang menjadi barometernya, tolak ukurnya adalah bukti amalan nyata, zahir yang dia miliki. Kalau dia sekedar menganggap kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami beriman dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, akan tetapi sikap loyal dia masih kepada kufar, orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, maka itu hanya sekedar da'awa, pengakuan dan anggapan dari mereka. Fahadihi min alamatis sadiqin. Dan tatkala seorang mukmin benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, kata beliau, hadihi min alamatis sadiqin, ini adalah salah satu tanda yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur. Salah satu tanda jujurnya seorang dilihat dari amalan-amalan dia. Apakah keimanan tersebut benar-benar tertanam pada hatinya dengan kejujuran atau dengan kedustaan? Fasadiq alladhi yuhibbullah bisidqin wal mu'min as-sadiq yuhibbu fillah wa yubghidu fillah. Maka seorang yang jujur dalam kehidupan sehari-harinya, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan jujur. Dan seorang mukmin yang jujur tadi akan mencintai seorang dan membenci seseorang di atas lillah, di atas apa yang dia sebut dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua disebutkan oleh Syekh Hafizahullah wara'ah. Walihadza qala Rasulullah, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu 'ural imani al-hubbu fillahi wal-bughdhu fillah." Adalah al-bughdhu fi. Sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, "Authaqu Ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fi. Ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai dan membenci karena Allah. Jadi dia mencintai seseorang, mencintai satu kaum, bukan karena mereka telah berbuat baik, bukan karena mereka telah memberikan harta benda, bukan karena mereka telah berjasa, bukan. Semuanya dibangun fillahi walillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau di sini menjelaskan, tatkala kita telah mengetahui bahwasanya kaum mukminin atau secara umum kaum muslimin tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan untuk memiliki sikap loyal mencintai mereka orang-orang kafir, karena mereka membenci Allah. Seharusnya kita benci mereka karena kekufuran mereka, karena kemaksiatan mereka. Kemudian beliau akan membahas ke lingkup yang lebih kecil lagi, lebih khusus lagi. Kata beliau hafizahullah war'ah, nahnu najidul ana unasan yatawallawna ahlal bid'i wadh-dhalal walau sabbul anbiya. Kata beliau hafizahullah war'ah, dan kami pada hari-hari ini telah melihat sekelompok manusia yang mereka memiliki sikap loyalitas kepada ahlul bid'ah dan ahlul kesesatan, ahlul bid'ah wadh-dhalal, walau sabbul anbiya, walaupun mereka orang-orang ahlul bid'ah wadh-dhalal tadi mencela para nabi. Yang disebutkan di sini oleh beliau hafizahullah wara'ah adalah mereka yang bermudah-mudahan dalam bergaul, dalam berteman, tidak memilih-milih. Karena akidah al-wala wal-bara, al-hubbu wal-bughdu fillah, cinta dan benci yang dibangun di atas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita loyal kepada mereka orang-orang yang beriman, dan kita berlepas diri dari mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang benci Allah azza wa jal. Ini cakupannya sangat luas. Setelah kita bahas tadi yang berkaitan dengan muslimin dengan kufar, kita masuk kepada lingkup yang lebih khusus, kepada sesama muslimin. Karena sesama muslimin tidak seluruhnya mereka orang-orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak seluruhnya mereka taat kepada Allah Rabbul Alami. Ada di antara mereka yang bermaksiat, ada di antara mereka yang melakukan kesyirikan. Dan akidah ini mengajarkan kita untuk tidak boleh mencintai dan loyal kepada mereka, tidak boleh mencintai dan bersikap loyal kepada mereka. Kata beliau, ada sekelompok manusia di zaman-zaman sekarang ini yang loyal kepada sikap ahlul bid'ah, ahli kesesatan, walaupun mereka itu mencela para nabi, walau sabbus sahabah, walaupun mereka itu mencela sahabat-sahabat nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, walau kaffarul ummah, walaupun mereka mengkafirkan umat Islam secara umum, yatawallawnahum wa yastamituna fi dhabbi wad-difa'i anhum, mereka sangat loyal kepada orang-orang tersebut dan membela mati-matian dari kesesatan yang mereka miliki. Wa yu'aduna ahlas sunnah, tidak cukup sampai di situ. Sekelompok orang tadi tidak cukup sekedar loyal kepada ahlul bid'ah wadh-dhalal, walaupun mereka mencela para nabi, mencela sahabat, tidak senang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah kesesatan mereka dengan yu'aduna ahlas sunnati wal haq min ajli ahlil bid'il kubra wadh-dhalal. Mereka memusuhi ahlul haq was sunnah. Mereka memusuhi ahlus sunnah, tidak senang kepada ahlus sunnati wal jamaah. Terbalik. Ahlus sunnah yang seharusnya mereka cintai dibenci oleh mereka, diberikan julukan-julukan yang membuat manusia lari dari kelompok ahlus sunnah atau firqah ahlus sunnah. Dikatakan sebagai mereka jamaah tahzir, dikatakan sebagai mereka adalah kelompok yang keras, madakhilah, jamiyah, wahhabi, julukan-julukan yang penuh dengan kedustaan, yang hakikatnya mereka memusuhi, membenci ahlu sunnah wal jamaah. Akan tetapi ahlu dhalal wal bid'ah mereka berteman, tidak membenci, tidak memusuhi. Ahlul haqqi wa sunnah terbalik. Maka kata beliau hafizahullah warah menanyakan kepada orang-orang yang semisal ini modelnya, hal haula shadiquna fi da'wal iman? Orang-orang yang seperti tadi modelnya, apakah mereka benar-benar jujur? Apakah mereka benar-benar jujur tatkala mereka mengatakan bahwasanya mereka dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini saudara kalian dari kalangan ahlu sunnati wal haq, mengajarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan dakwah salafiyah, risalah Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa harus dibenci? Sementara mereka kaum sufiyah, orang-orang yang menyembah kubur, kalian cintai, kalian loyal, kalian bela. Hal haula shadiqun, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, apakah mereka benar-benar jujur dalam keimanannya? Orang yang senang dengan sunnah, orang yang senang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sesuai dengan ajaran salaf, tidak disenangi. Orang yang jauh dari Allah, orang yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dibela mati-matian. Kemudian kata beliau menasihati kita semua, khususnya mereka. Kata beliau hafizahullah wa ra'afat taqullah ayyuhal ikhwa fi anfusikum, maka bertakwalah kalian pada diri-diri kalian. Li'anna ta'assub al-a'ma, karena sesungguhnya fanatik buta, dafa'a kathiran minan nas ila ayyuharib al-haq, karena sesungguhnya fanatik buta akan mengantarkan kebanyakan manusia untuk memerangi al-haq dan membenci al-haq. Ya'rifu anna fulanan ala al-haq, mereka mengetahui bahwasanya si fulan berada di atas al-haq. Wa yaktubul haq, dan menulis kebenaran. Wa yasda'u bil haq, dan selalu menyampaikan al-haq dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Fayu'adihi min ajri ahli al-batil, akan tetapi semua itu tidak mendatangkan kecintaan mereka, bahkan sebaliknya dimusuhi karena berlawanan dengan ahlul batil. Wa min ajli al-batil, dan kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh mereka malah dibela. Fayusbihu min amanil ladzina yasudduna an sabilillah, atau fayusbihu min alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja, maka mereka orang-orang yang semodel dengan ini seakan-akan mereka memiliki hakikat yang sangat jelek sekali, yaitu seperti orang-orang yasudduna an sabilillah, orang-orang yang menutup manusia dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabghunaha iwaja, dan menginginkan jalur-jalur istiqamah tersebut bengkok, menginginkan jalur-jalur istiqamah, jalur-jalur salafiyah itu tidak lagi lurus, dibuat orang lari dari dakwah salaf, dibuat orang lari dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan sebagai wahabi, dikatakan sebagai orang yang keras, kelompok yang tidak bisa bertoleransi, kata mereka. Kelompok yang merasa menang sendiri atau selamat sendiri, dan yang semisalnya dari julukan-julukan dusta yang ada dari sisi mereka. Kemudian kita beliau hafizahullah wa ra'u, kaifa tuhibbu insanan, gimana engkau bisa mencintai seorang, yata'anu fil anbiya, sementara mereka mencela para nabi, wa yata'anu fi sahabati rasulillah wa yukaffiruhum, dan mereka mencela sahabat-sahabat nabi dan mengkafirkan mereka. Wa tuwali fi hadha ad-dhal al-mudil, sementara kalian benar-benar membela, loyal kepada orang-orang tersebut. Seakan-akan tidak masuk akal, tapi inilah yang terjadi, kenyataan yang ada, wakil yang ada. Mereka dari kalangan ahlu sunnah dalam tanda kutip, yang mengatakan bahwasanya kami berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang seharusnya tatkala mereka jujur di dalam keimanan mereka, jujur dari pengakuan mereka bahwasanya mereka berada di atas dakwah sunnah, mereka harus amalkan aqidatul wala'i wal bara', mereka harus loyal kepada orang-orang yang hak, orang-orang yang berada di atas jalur al-haq, dan membenci al-batil, kemaksiatan, kekufuran. Sementara kita lihat dari kalangan mereka, pentolan besar mereka, saya tidak ingin menyebut nama di sini, tapi mudah-mudahan antum tahu pentolan besar mereka datang ke markas Jamaatut Tabligh Sufi dan berfoto bersama, bercengkrama, makan malam bersama. A'udzubillahi minadh-dhalal. Sementara tatkala dihadapkan dengan saudara-saudara mereka Ahlus Sunnatul Haqiqi, habis dicela. Bahkan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah wara'a dianggap sebagai orang yang memiliki pemikiran ikhwani oleh orang tadi. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah wara'a dianggap sebagai seorang yang memiliki pemikiran ikhwani. Subhanallah. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah wara'a tidak membutuhkan rekomendasi Anda, wahai doktor. Asy-Syaikh Rabi' telah direkomendasi oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, hamil liwa jarh wa ta'dil fi hadzal 'ashr. Ini ucapan Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, pujian kepada Syekh Rabi' bahwasanya beliau adalah pembawa bendera al-jarh wa ta'dil pada zaman sekarang. Asy-Syaikh bin Baz alaihi rahmatullah meminta bantahan-bantahan yang dituliskan oleh Syekh Rabi' kepada ahlul dalali wal bid'ah. Khusus permintaan dari Syekh bin Baz kepada Syekh Rabi'. Satu dua orang mencela Syekh Rabi' tidak akan menurunkan kemuliaan beliau hafizahullah wara'ah. Dan bukan di sini menunjukkan bahwasanya kita taklid buta kepada Syekh Rabi', apapun yang diucapkan Syekh Rabi' itu yang kita ikuti. La, ahlu sunnah tidak mengajarkan itu. Kita mencintai Syekh Rabi' dan masyayikh salafiyah yang lainnya karena al-haq yang ada di sisi mereka. Tatkala mereka tergelincir dari al-haq, kita tidak anggap lagi. Lihatlah bagaimana keadaan Hani bin Buraik. Tatkala dulu bersama-sama masyayikh al-adn membawa dakwah salafiyah, tatkala beliau tergelincir, apakah masyayikh masih bersama-sama dia? Tidak. Masing-masing mengeluarkan bantahan, bantahan, bantahan, menunjukkan bahwasanya dakwatus sunnah, dakwatus salafiyah tidak berkaitan dengan seseorang siapapun dia. Syekh Rabi salah, kita bantah. Syekh Abdullah bin Abi Rahim salah, kita bantah. Kita tidak ada yang namanya taklid buta. Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, naduru ma'ad dalil haitsu dara. Kita berjalan bersama adillah Al-Quran wa Sunnah kemanapun dia berada. Nanti akan disebutkan pula di sini oleh beliau Syekh Rabi' hafizahullah wara'ah. Walaupun al-haq itu datang dari seorang Yahudi, kita terima. Walaupun al-haq itu datang dari seorang Nasrani, kita terima, wajib. Kita bersama al-haq, bukan bersama si fulan atau al-lan, si A atau si B lah. Tatkala ada dari kalangan ulama kita yang keliru, langsung diperingatkan. Kita tidak ada mujamalah basa-basi. Oh, dia memiliki kebaikan ini itu, harus disampaikan kebaikannya. Al-muwazanah. Ini akidah yang dimiliki oleh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Kalau kita membantah ahlul bid'ah wa dhalal, harus kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Dia memiliki kebaikan-kebaikan yang banyak, seperti ini, seperti ini, seperti ini, baru disebutkan kesesatannya. Ini manhajul muwazanah, tidak dibenarkan dalam Islam. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah kaum musyrikin, menjelek-jelekkan kaum musyrikin di dalam Al-Qur'anul Karim. Apakah kebaikan-kebaikan kaum musyrikin tidak ada? Pasti ada kebaikan kaum musyrikin, tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam Al-Qur'an disebutkan kejelekannya tanpa kebaikannya. Apa yang mereka katakan dari firman Allah Subhanahu wa taala mau dibantah? Ini sabda Allah, firman Allah Azza wa Jalla. Kitab suci Al-Qur'anul Karim mengajarkan hal ini. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Masad tatkala membantah Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, melaknat Abu Lahab. Apakah disebutkan kebaikan Abu Lahab? La. Mana hajul muwazanah? Tidak ada di dalam Islam. Ini adalah syubhat-syubhat syayatin. Tatkala kita menjelaskan hal ini kepada umat, kepada kaum muslimin, kepada ikhwas salafiyin, dianggap bahwasanya kita memecah belah. A'udzubillahi minadh-dhalal. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita untuk benci kepada maksiat. untuk benci kepada kekufuran, untuk benci kepada mereka-mereka yang memusuhi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana permusuhan kaum Sufiyah kepada Wahabi. Kaum Sufiyah luar biasa permusuhan mereka kepada Wahabi. Yang mereka sebut Wahabi, mereka tidak mau menyebut mereka dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, karena mereka adalah aswaja Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sementara mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dikatakan sebagai Wahabi. Kata mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal ini kesalahan besar. Kalau memang penisbatan tersebut benar kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan Wahabi namanya. Harusnya Muhammadiyah. Karena nama beliau bukanlah Abdul Wahhab, tapi Muhammad bin Abdul Wahhab. Bapaknya yang Wahhab. Kesalahan dalam penisbatan. Tapi ini tidak diajarkan. Karena mereka penuh dengan hawa nafsu, benci sudah. Sama Ahlus Sunnah, bencinya luar biasa. Terkhususnya sama Salafiyah, bencinya luar biasa. Da'wah Sunnah, bencinya luar biasa. Karena mereka mengharamkan tahlil misalkan, dan amalan-amalan bid'ah lainnya. Mereka tidak mau menerima itu semua. Ada seorang yang mengaku Ahlus Sunnah, malah datang kepada mereka bersilaturahim, atau bahasa lebih tepatnya mungkin berziarah, mengunjungi mereka, melakukan perjalanan untuk mengunjungi mereka. Maka kita katakan seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah, hal a'ula sadiquna fi da'wal iman, apakah mereka jujur dalam keimanan mereka? Yang dikunjungi ini bukan cuma sekedar pengikut, orang-orang kroco, ini pentolan besar yang luar biasa fitnahnya kepada Wahhabiyah, masya Allah, Allahul Musta'an. Tapi dikunjungi oleh mereka. Bahkan salah satu pentolan seperti yang saya bilang tadi, yang telah menuduh Syekh Rabi sebagai orang yang memiliki fikrah ikhwani, berfoto bersama tablighi sufi. Lebih dari itu, berfoto bersama istri-istri mereka masing-masing berpasangan. Si fulan bersama istrinya dengan cadarnya, si alan bersama istrinya dengan cadarnya. A'udzubillahi minadh-dhalal. Kemana akidah haula wal bara'? Kemana al-hubb wal bughd fillah? Apakah engkau wahai doktor mencintai mereka yang menyembah kubur, yang harusnya kita benci? Dan inilah ajaran Islam. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam sabda-sabdanya untuk tidak menyembah kubur. Berdoa di kuburan, melakukan amalan-amalan salat di kuburan, sementara mereka salat di kuburan, tawaf di kuburan, meminta kepada kuburan. Yang semacam ini tidak dibenci. A'udzubillahi minadh-dhalal. Entah kemana pemahaman-pemahaman atau ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan dahulu di kota Al-Madinah. Hadanallahu iyyahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah taala, "Wa tuwalli fi hadha ad-dhal al-mudhill wa tu'adi ahlal haqq min ajlih." Yang sangat disayangkan adalah tu'adi ahlal haqq. Mereka itu memusuhi ahlul haq, karena ahlul haq telah merongrong mereka, menjelek-jelekkan mereka. Jadi seakan-akan kubu ahlul haq, kubu ahlus sunnah ini harus diperangi, karena telah memerangi al-batil. Kenapa mereka jadi bersama para syaitan dan bala tentaranya untuk menyerang al-haq? Terbalik sudah antara al-haq dengan al-batil. Wa tuwali ahlul batil wal ahwa'i min ajlih. Dan mereka loyal kepada ahlul batil, senang, cinta kepada mereka, karena kebatilan yang ada di sisi mereka harusnya dibenci, akan tetapi dibalik oleh mereka malah dicintai. Al-haq yang ada di sisi ahlus sunnah harusnya dicintai, malah dibenci. Dibolak-balik akidah al-hubb wal-bughd fillah. Ini tanda ketidakjujuran dalam beriman, ketidakjujuran dalam berakidah, ketidakjujuran di dalam bermanhaj. Kalau mau jujur, silahkan lihat bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersama kaum Khawarij. Luar biasa kebencian beliau kepada orang-orang Khawarij. Lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihi majma'in bersama orang Khawarij, orang-orang Rafidhah, Syiah. Luar biasa kebencian mereka. Para tabi'in, atba' tabi'in, a'immatus salaf. Bahkan diriwayatkan dari salah seorang imam salaf, mereka tidak mau mendengar, hanya mentasmiyah, mendengar satu ayat bacaan Al-Quran dari ahlul bid'ah wa dhalal. Wahai imam, setengah ayat aku tasmiyah kepada engkau. La. Ini pelajaran besar untuk kita. Tatkala datang kepada mereka sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolak, berarti mereka cinta atau benci kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Walaupun lisan-lisan mereka selalu sallallahu ala Muhammad. Selawat dan salam kita sertakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Selalu ini. Akan tetapi praktek realisasi dari hal tersebut tidak ada. Menunjukkan tentang ketidakjujuran yang ada di tengah-tengah mereka. Kalau mereka jujur menjunjung Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ini sabda-sabda beliau ada di tengah-tengah kita. Kutubus Sahihah, Al-Bukhari, Al-Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, seluruhnya ada di tengah-tengah kita. Silahkan dilihat. Akan tetapi ketidakjujuran ini adalah penyakit. Hanya sekedar da'awa. Kami mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekedar ad-da'awa. Tanpa ada realisasi, maka itu merupakan kedustaan. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, hadza syai'un mawjudun. Yang seperti ini jangan dikira tidak ada. Kata beliau ini ada dan nyata terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. La yastati'u ayyukabir fihi munsif. Tidak bisa diingkari oleh orang yang benar-benar jujur dalam melihat kenyataan yang ada. Wa ma'al asaf, dan sangat disayangkan. Zahirah khatirah, ini sangat terlihat sekali. Dan ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena kata beliau, zahiratun khatiratun jiddan fil mutadayyinin. Karena sikap yang semisal ini diperlihatkan, dipertontonkan di tengah umat oleh mereka, orang-orang yang katanya ahlul ilm, memiliki ilmu, yang katanya ustadz, yang katanya ulama, tapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fil multazimina tajidu hadzal bala' al-fattak alladhi yaftakku bid-din wa yaftakku bil-aqidah. Pada orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka berilmu, mereka sesuai dengan Al-Quran, mereka sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau akan temukan penyakit yang berbahaya ini. Yang mana penyakit ini hakikatnya kata beliau akan menghancurkan agama dia, akan menghancurkan akidah dia, wa yaftakku bil akhlak, dan akan menghancurkan, meluluh lantakkan akhlak Islam yang dia miliki. Wa taratab ala hadza isha'atul kadhib wal iftira'at allati la tasdur illa min qulubin maridah kama wasafa al qulub al munafiqin al marda. Dan tatkala hal ini telah dilakukan oleh mereka, sikap-sikap yang tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an, yang tidak dibenarkan oleh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul yang berikutnya, yaitu tuduhan-tuduhan dusta yang berasal dari hati mereka yang sudah berpenyakit. Karena hati mereka berpenyakit, sudah tuduhan-tuduhan dusta itu pasti akan keluar. Tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan dusta yang tidak ada sandarannya sama sekali. Yang mana kata beliau, hati yang berpenyakit itu hakikatnya adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam Al-Qur'an tentang keadaan hati mereka orang-orang munafikin, al-mardha, yang berpenyakit. Falinu'alij anfusana min hadzal da', maka sewajibnya kata beliau untuk kita membentengi dan menyembuhkan hati-hati kita, memeriksa hati-hati kita dari penyakit yang semacam ini. Wa huwa wallahi aula bil ilaj min amradil aid, karena sesungguhnya kalau seorang sudah terjangkiti dengan penyakit yang parah ini, sesungguhnya penyakit yang ada di dalam hati tersebut sudah membolak-balikkan antara al-haq dengan al-batil, al-hubbu wal-bughdu fillah, dibolak-balikkan, yang harusnya dicintai dibenci, yang harusnya dibenci dicintai. Kata beliau, ini sudah lebih parah dari penyakit AIDS. Penyakit AIDS belum ada obatnya, yang menunjukkan bahwa penyakit tersebut adalah penyakit yang parah, penyakit yang kronis. Akan tetapi kata beliau, kalau sudah hati seorang muslim, seorang mukmin dalam tanda kutip, sudah memiliki penyakit yang seperti ini, lebih parah dari penyakit AIDS. Harus dia segera introspeksi hati-hati dia, diri-diri dia. Karena yang diserang adalah al-haq, yang mereka benci adalah Al-Quran dan Sunnah hakikatnya. Apa yang kita bawakan adalah Al-Quranul Karim, yang kita bawakan adalah Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua dibenci oleh mereka yang seharusnya dicintai. Wal amrad al-fattakah al-ukhra, dan lebih parah dari penyakit-penyakit kronis lainnya. Hadzal marad yaftakku bil iman, karena penyakit yang semacam ini akan menghancurkan keimanan dia. Wa yaftakku bil akidah, dan menghancurkan akidah dia. Wa yumazzikul mujtama', dan menghancurkan ukhuwah mujtama' Islam, keadaan kaum muslimin, kesatuan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Wa yaj'alul wala' wal bara' fi syaitan la lillah tabaraka wa ta'ala, dan karena penyakit tersebut mengantarkan mereka untuk berwala wal bara, melakukan loyal dan berlepas diri, fis syaitan, didasari dengan syaitan. Jadi wala wal bara, loyal dan berlepas dirinya karena syaitan, yang seharusnya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau al-wala wal bara karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mencintai al-haq, dia akan mencintai ahlul haq, dia akan mencintai sunnah, dia akan mencintai ahlus sunnah. Ini yang jujur. Akan tetapi penyakit ini dibalik. Al-wala wal bara fi syaitan. Wala wal bara-nya dibangun karena syaitan, yang seharusnya kemaksiatan, kekufuran tersebut dibenci karena syaitan mencintai itu, jadinya dicintai. Karena al-haq dan sunnah tadi dicintai tapi dibenci syaitan, jadi dibenci, mengikuti arus syaitan bukan arus Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya sekali, kata beliau. Wa in kana li fulan wa fulan fama'alahu annaka tuwali li syaitan. Kalau engkau membela si fulan dan allan, karena sungguhnya engkau telah membela dia, kalau dia berada di al-batil, berada di atas kesesatan, berada di atas kebid'ahan, tapi engkau bela, sungguhnya kata beliau, engkau telah membela dia karena syaitan, bukan karena Allah. Tuwali fih wa tu'adi fih, engkau membela dia karena syaitan, dan engkau memusuhi dia pun, yaitu ahlu sunnati wal jamaah, karena syaitan. Wa tuharib min ajlil haq, dan engkau memerangi al-ahlul haq dan al-haq sunnah tersebut karena syaitan, membenci itu semua. Wa tansur min ajlihil batil, dan karena syaitan pun engkau akan menolong dan membela al-batil dan kebatilan. Falnattaqillah fi anfusina, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri-diri kita. Wal nandur atau wal nandura aina nahnu, kemudian beliau mengatakan untuk kita masing-masing mengintrospeksi, dan kita lihat di mana posisi kita. Apakah kita termasuk dari kaum orang-orang, kelompok-kelompok yang mencintai dan membenci seorang karena Allah, yang memiliki akidah al-wala wal-bara karena Allah, ataukah sebaliknya karena asy-syaitan? Disebutkan di sini oleh beliau pada awal yang telah kita baca di awal majelis, bahwasanya sebagian dari kelompok-kelompok tersebut bahkan mencintai mereka dari kalangan Asy-Syiah, Ar-Rafidah. Yang mana kita telah ketahui bersama bahwasanya keadaan, keyakinan, akidah, manhaj yang dimiliki akidah Syiah, Rafidah, yang dimiliki oleh mereka adalah mengkufurkan sahabat-sahabat Nabi. Oleh karena itu di sini beliau tanya, apakah mereka rela membela satu kelompok yang sebenarnya mereka mencela para nabi, yang sebenarnya mereka mencela sahabat-sahabat nabi? Yang mencela sahabat-sahabat Nabi ini adalah akidah Syiah Ar-Rafidah. Yang mana sebagian dari akidah mereka akan saya bacakan di sini untuk sekaligus menutup majelis kita pada pagi hari ini. Ditanyakan kepada salah satu imam besar mereka, Syiah Rafidah di Iran sana. Su'ila an Abi Bakrin wa Umar. Dia ditanya tentang keadaan Abu Bakar dan Umar. Perhatikan jawaban dari Syi'i Rafidhi. Kata dia, keadaan Abu Bakar dan Umar, kafirani kafirun man ahabbahuma. Dua orang tersebut adalah dua orang yang kafir. Dan telah kafir orang yang mencintai mereka berdua. Lihat bagaimana keadaan Syiah, akidah mereka. Ditanyakan pula kepada imam besar mereka yang bernama Abu Ja'far As-Sadiq. Dia pernah berkata, ditanyakan kepada dia tentang keadaan sama Abu Bakar dan Umar. Kemudian dia berkata, inna syaikhain, dua orang tersebut, fariqa ad-dunya walam yatuba. Dua orang tersebut telah mati meninggalkan dunia ini, akan tetapi mereka belum bertaubat. Walam yadhkura ma sana'a bi amiril mu'minin fa'alayhima la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in. Lihat kejinya, kotornya ucapan Abu Ja'far As-Sadiq yang merupakan imam besar Syiah. Imam besar Syiah Rafidah. Kata dia, fa'alayhima, maka atas Abu Bakar dan Umar, la'anat Allah subhanahu wa ta'ala, la'anat malaikat-malaikatnya, dan la'anat seluruh manusia. Kotornya ucapan pentolan besar Syiah. Yang seperti ini, kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membenci mereka. Dan inilah ajaran Islam. Bahkan dinukilkan ijma', kesepakatan dari para ulama, untuk kita membenci mereka ahlul bid'ah wa dhalal. Apakah itu dari kalangan Syiah Rafidah, apakah dari kalangan Sufiyah, apakah dari kalangan Mu'tazilah, Murji'ah, dan semisalnya ahlul bid'ah Asy'ariyah. Ahlul bid'ah wa dhalal wajib untuk kita benci, tidak boleh kita cintai mereka. Karena mereka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukilkan kesepakatan dari para ulama untuk kita membenci mereka, yang dinukilkan oleh Al-Imam As-Sabuni di dalam I'tiqad Ahli Sunnati wal Jama'ah, karya beliau. Dan dinukilkan pula dari Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau yang berjudul Syaruhu Sunnah pada jilid yang pertama. Dan kita melihat tatkala ada orang yang kanan-kiri, di sisi Ahlul Bid'ah mereka bergaul bersama, di sisi Ahlul Sunnah pun mereka bergaul bersama. Akan tetapi itu semua akan terlihat akhirnya nanti, di mana dia akan bernaung. Mutalawwinin, di mana mereka akan bernaung akan terlihat nantinya. Yang menentukan itu semua adalah as-sidq awil kadzib. Apakah mereka jujur dalam membela al-haq dan sunnah, ataukah mereka dusta dalam membela al-haq dan as-sunnah. Ini yang bisa saya sampaikan pada majelis kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan besok yang berkaitan dengan al-wala wal-bara dan al-hubbu wal-bughdhu fillah yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu war'ah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.